biasa berubah, merubah semua yang telah meretak. Aku selama menunggu, menunggu hatimu lagi cerita. Kita seindah gemilau mimpiku, hadirkan semua kisahku, membawamu. Kita